Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala an anasin radallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam maqal la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Kalian tidaklah menjadi orang yang betul-betul beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Akhrajahu, hadisnya diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya qala syarih rahimallahu ta'ala, maka berkaitan dengan hadis Anas, Nabi mengatakan la yu'minu, tidak beriman. Maka dalam kalimat ini terdapat nafyun lil iman, menegasikan iman. Dan penegasian iman itu terkadang maknanya adalah menegasikan kamal iman yang wajib, dan terkadang menegasikan adanya iman. Artinya naful asli, meniadakan iman sejak sampai asalnya dan akarnya. Dan dari dua pilihan makna tersebut, maka negasi yang dimaksudkan dalam hadis ini, hal yang dinegasikan dalam hadis ini adalah kamalul iman al-wajib. Ini penyempurna iman, kesempurnaan iman yang hukumnya wajib. Kenapa idza khalal qalbu min muhabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam itlaqan? Karena jika hati itu kosong dari rasa cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itlaqan, sama sekali kosong, 100% kosong, maka tidaklah diragukan bahasanya negasi yang terjadi adalah peniadaan akar iman. Ya, maka di paragraf yang kita baca ini dijelaskan tentang masalah cinta dengan Rasul. Maka cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada yang merupakan aslul iman dan ada yang merupakan kamalul iman. Yang statusnya aslul iman adalah mahabbatur rasul, adanya rasa cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu aslul iman. Siapa yang tidak ada padanya hal ini, dia tidak punya rasa cinta dengan Nabi, maka dia kafir. Dia bukan orang yang beriman. Ya, dan jika dulu dia adalah orang yang beriman, maka murtad karenanya. Kemudian yang kedua adalah kamalul iman. Ya, kamalul iman yang wajib dalam masalah ini adalah lebih mencintai Nabi dibandingkan semua manusia, termasuk dirinya sendiri. Ya, kalau lebih mencintai Nabi daripada seluruh manusia, maka ini kamalul iman. Kamalul iman yang hukumnya wajib. Jika orang tidak sampai derajat ini, dia berdosa. Namun dosanya itu tidak menghapus iman. Namun itu maksiat, namun itu dosa yang tidak menghilangkan iman. Namun kalau hilang rasa cinta dengan Nabi, maka hilang iman. Orang benci dengan Nabi, maka imannya hilang. Namun orang itu dia cinta dengan Nabi, namun dia lebih cinta hartanya daripada Nabi, sehingga dia pelit untuk membayar zakat dan sebagainya. Maka dia lebih cinta hartanya daripada Nabi. Dia cinta Nabi, namun hartanya lebih dia cintai daripada Nabi. Maka dia maka hilang darinya kamalul iman, kesempurnaan iman. Hilang darinya kesempurnaan iman. Namun ini wajib, sehingga dia melakukan dosa. Namun dosa ini dosa yang tidak membatalkan iman, tidak memurtadkan pelakunya. Maka di sini kemudian maka dari apa yang dibahas di sini, maka berkaitan dengan masalah iman, maka ada sesuatu yang statusnya aslul iman dan ada yang statusnya kamalul iman. Dan kamalul iman itu ada dua macam. Ada kamalul iman yang wajib dan kamalul iman mustahab. Apa itu kamalul iman yang wajib? Ya, semua yang hukumnya wajib. Semua yang hukumnya wajib, maka ada kamalul iman yang wajib. Berbakti kepada orang tua, wajib. tidak mengganggu tetangga, hukumnya wajib. Maka itu semua adalah kamalul iman. Menghormati tamu wajib, maka itu kamalul iman yang hukumnya wajib. Kemudian ada kamalul iman mustahab, semua hal yang hukumnya mustahab, semua hal yang hukumnya mustahab, itu kamalul iman mustahab. Maka ada yang statusnya aslul iman, pokok iman. Jika dia hilang, hilang iman. Jika dia hilang, hilang iman. Itu yang statusnya aslul iman. Maka syahadat la ilaha illallah aslul iman. Cinta dengan Nabi aslul iman. Mengimani adanya malaikat aslul iman. Mengimani bahasanya Allah menurunkan berbagai macam kitab suci aslul iman. Kemudian faedah lain dari paragraf yang tadi kita baca, ya, jika ada dalam hadis la yu'minu atau kalimat semacam itu, penegasian iman, ya, penegasian iman, maka perlu diketahui bahasanya tidak ada negasi iman kecuali karena meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib atau melakukan sesuatu yang hukumnya haram. Kalau kita jumpai hadis ini, kaidah dalam memahami hadis, kalau kita jumpai ada hadis yang mengatakan tidak beriman untuk orang yang melakukan satu perbuatan tertentu, maka orang ini pasti berdosa. Boleh jadi karena dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan atau menerjang yang Allah haramkan. Artinya tidak ada negasi iman untuk amal mustahab. Tidak dijumpai negasi iman untuk amal mustahab. Tidak ada kemudian tidak beriman namun gara-gara tidak sholat duha misalnya. Tidak ada. Karena tidak ada negasi iman untuk amal mustahab. Semua negasi iman itu tertuju pada amal yang hukumnya wajib. Nah, yang wajib ini tersebut, yang wajib tadi itu boleh jadi adalah kamal yang wajib, boleh jadi aslul iman. Namun yang jelas tidak ada negasi untuk tidak ada negasi iman gara-gara meninggalkan sesuatu yang hukumnya mustahab atau mengerjakan sesuatu yang hukumnya makruh, itu tidak ada. Maka indikator di antara cara ulama untuk mengatakan sesuatu itu hukumnya wajib, nah ini adalah dengan menggunakan negasi-negasi iman. Kalau kita jumpai ada negasi iman, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, man la ya'manu jaru bawa'ikohu. Demi Allah tidak beriman, diulang Nabi sampaikan 3 kali, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maka memberikan rasa aman kepada tetangga sekeliling sehingga mereka aman, merasa aman dari gangguan kita, hukumnya wajib. Karena orang yang meninggalkannya, Nabi negasikan keimanannya. Dan tidak ada negasi iman dalam amal mustahab. Negasi iman hanya ada dalam hal yang wajib. Nah, yang wajib yang hilang, yang dinegasikan keimanan, ya, ketika Nabi menegasikan keimanan karena adanya sesuatu yang wajib dilakukan, maka ini boleh jadi adalah kamalul iman wajib dan boleh jadi adalah aslul iman. Ya, nanti ini mana yang kemudian berkaitan dengan kamalul iman yang wajib ataukah aslul iman, nanti ada rinciannya masing-masing di setiap kasus menimbang dalil-dalil yang lain. Untuk menentukan yang dinegasikan di sini adalah kamalul iman wajib ataukah aslul iman, maka nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya, maka Nabi katakan tidaklah beriman dengan iman yang wajib bagi orang ya kecuali setelah aku lebih dia cintai daripada anaknya. Jadi maksud dengan anak di sini mencakup anak laki-laki dan perempuan. Dan Nabi mulai dengan menyebutkan rasa cinta dengan anak, karena kecintaan dengan anak itu lebih besar daripada kecintaan dengan orang tua. Ghaliban demikian umumnya keadaan manusia. Kemudian sampai berani durhaka dengan orang tuanya demi anaknya. Maka Nabi sebut, pada ini tentu satu perbuatan yang tidak benar. Namun kita bicara realita. Membicarakan realita bukan berarti persetujuan terhadap realita. Maka ini dua hal yang berbeda. Membicarakan realita bukan berarti menyetujui realita. Tidak mesti berarti maknanya persetujuan realita. Lain kalau memuji realita. Kalau memuji realita berarti itu setuju dengan sebuah realita. Namun kalau sekedar membicarakan realita, maka itu tidak berarti maknanya memberikan dukungan dan persetujuan terhadap realita. Wa walidihi dan orang tuanya, ini mencakup bapaknya, kakeknya dan seterusnya ke atas, ibunya, neneknya dan seterusnya ke atas. Dan manusia seluruhnya, sehingga mencakup saudaranya, pamannya, anak-anak pamannya, kawan-kawannya, wa nafsihi dan termasuk dirinya sendiri. Lianau karena dirinya sendiri itu minan nas, bagian dari anas. Falayatimul iman, maka tidaklah sempurna iman dengan kesempurnaan yang wajib. Hatta yakuna rasul, sehingga Rasul SAW lebih dia cintai daripada seluruh makhluk. Jika demikian ini dalam rasa cinta pada Rasulullah SAW, bagaimanakah dengan cinta kepada Allah? Tentu harus lebih hebat lagi, harus lebih besar lagi. Nah, maka ini menunjukkan kita wajib cinta pada Rasulullah SAW. Dan takunul umurin, kenapa kita cinta kepada Rasul? Kenapa kita cinta kepada Rasul? Yang pertama karena utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah itu lebih engkau cintai daripada segala sesuatu, maka utusannya wajib lebih anda cintai daripada seluruh makhluk. Yang kedua karena lima koma bi, karena apa yang telah beliau lakukan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu normalnya orang senang dengan orang yang rajin beribadah. Dan beliau adalah manusia yang sangat luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabliri risalatihi, dan karena beliau menyampaikan dan mendakwahkan apa yang Allah pesankan. Kemudian yang ketiga karena Allah memberikan badannya akhlak yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Dan telah menjadi sifat normalnya manusia suka, senang, simpatik dengan orang yang punya akhlak mulia. Ada orang yang dermawan meskipun kita enggak kecipratan pembagian duitnya, kita senang. Nah, Masya Allah dia adalah seorang yang dermawan. Kita kemudian gembira ketika mendengar ada, kita simpatik, gembira mendapatkan cerita di daerah sana ada orang yang punya akhlak mulia demikian. Oh, di daerah sana ada orang yang cerita ada orang yang demikian. Kita simpatik, kemudian kita cinta. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Maka jika kita jadi simpatik dengan orang-orang yang punya akhlak-akhlak biasa, yang itu menjadi luar biasa karena hidup di zaman yang luar biasa. Nah, maka akhlak yang biasa itu nampak sangat istimewa. Nah, maka bagaimana dengan akhlak Nabi SAW? Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita cinta dengan Nabi SAW? Karena beliau adalah sebab hidayah. Sebab kita mendapatkan hidayah. Seandainya bukan karena Nabi mendakwahkan Islam, kita tidak kenal Islam. Dan karena Nabi adalah sebab kita mendapatkan ilmu. Seandainya bukan karena Nabi mengajarkan, kita tidak tahu apa-apa tentang bagaimanakah apa yang Allah cintai, ibadah apa yang Allah cintai. Kita tidak mengerti. Seandainya bukan Nabi ajarkan pada sahabat, kemudian sahabat mengajarkannya, kemudian mengajarkannya, demikian seterusnya sampai kepada kita. Dan Nabi lah yang menjadi yang memberikan arahan kepada anda. Maka kita mendapatkan pengarahan dari Nabi SAW tentang berbagai hal yang bermanfaat, bukan hanya untuk urusan akhirat, bahkan untuk urusan dunia, dengan kaedah-kaedah yang Nabi sampaikan. La dharara wa la dirara, jangan melakukan tindakan yang berbahaya. Gara-gara arahan Nabi ini kita tinggalkan berbagai macam hal yang berbahaya. Kemudian alasan yang kelima, karena sabarnya Nabi yang luar biasa untuk mendapatkan terhadap gangguan selama beliau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, karena beliau mencurahkan tenaganya, mencurahkan kesungguhannya dengan harta dan nyawanya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, wajib hukumnya lebih mencintai Rasulullah SAW daripada cinta terhadap diri sendiri, karena diri sendiri termasuk annasi ajma'in. Dan ini wajib, kenapa? Karena ada negasi iman. Fida'u Rasul sallallahu alaihi wasallam binafsi wal mal, dan kita menebus Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim akan menebus Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehormatan Rasul dengan dirinya dan hartanya. Karena rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib lebih dinomorsatukan daripada diri dan harta yang kita miliki. Kemudian ketika kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segalanya, maka ini menunjukkan wajibnya kita untuk membela ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita curahkan untuk itu diri kita, harta kita, dan semua potensi kita, semua kekuatan kita, semua kemampuan kita. Li'anna dhalika min kamali mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah bukti kesempurnaan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, inna syaniyaka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari segala kebaikan. Yang dimaksud dengan syani itu muberit, orang yang membencimu. Banyak ulama mengatakan, demikian juga siapa saja yang membenci syariat dan ajaran Muhammad SAW, dia adalah orang yang terputus dari segala kebaikan, sehingga tidak ada kebaikan pada dirinya. Kemudian bolehnya mencintai, bolehnya menaruh cinta kepada sesama manusia, boleh jadi lisyafaqah karena kasih sayang semacam cinta kepada anak, atau karena penghormatan dan pemuliaan semacam rasa cinta pada orang tua. Ini satu hal yang boleh, cuma tidak boleh itu lebih dicintai daripada Rasul. Maka ada kata-kata, aku lebih dia cintai daripada hartanya, daripada anaknya dan orang tuanya. Itu menunjukkan cinta pada anak sama orang tua itu boleh. Namun tidak boleh itu lebih menonjol, lebih dinomorsatukan dibandingkan cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan ahabba ilaihi, aku lebih dia cintai. Maka yang dinegasikan itu adalah lebih. Dan negasi lebih itu berarti menetapkan yang lebih rendah. Berarti menetapkan yang lebih rendah. Maka orang yang betul-betul beriman itu aku lebih dia cintai. Bahasa lainnya, orang yang betul-betul beriman, aku itu lebih dia cintai daripada anaknya dan orang tuanya. Menunjukkan kalau orang yang beriman juga cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, namun itu lebih rendah kadarnya daripada cintanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah dalam masalah ini, penetapan sesuatu yang lebih, penyediaan sesuatu yang lebih itu menunjukkan penetapan, penegasan pada sesuatu yang lebih rendah. Maka yang Nabi negasikan adalah ahabba fa'athbata asal mahabbah. Maka dalam hadis ini Nabi menegaskan adanya cinta kepada anak dan orang tua. Wa hadza amrun tabi'un, dan rasa cinta dengan anak, dengan orang tua itu satu hal yang tabii. Nih, orang tuh enggak perlu disuruh. Nih, itu sesuatu hal yang normal. Kalau enggak ada rasa cinta pada anak, itu ya berarti sakit dan abnormal. La yunkiru ahadun, tidak ada satupun yang mengingkarinya. Nah, jika kita lebih cinta Nabi daripada yang lain, maka ini menunjukkan wajibnya lebih mengutamakan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan semua manusia. Maka karena konsekuensi daripada Nabi itu lebih dicintai daripada siapapun, konsekuensinya bahasanya ucapan Nabi itu muqaddam, lebih didulukan daripada ucapan siapapun dari manusia, sampai-sampai diri kita sendiri. Misalnya anda katakan sesuatu dan anda menginginkan sesuatu, kemudian anda melakukannya, lalu datanglah kepada anda seorang yang mengatakan kepada anda, ini perbuatan anda menyelisih sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faitakana Rasul, maka ini nanti akan terlihat mana yang lebih dicintai, perkataannya ataukah perkataan Rasul. Ada orang yang menegur, ini perbuatan anda tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, ini Nabi mengatakan demikian. Faitakana Rasul, maka jika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih anda cintai daripada diri anda sendiri, anda akan membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembelaan yang jauh lebih besar daripada pembelaan kepada diri anda sendiri, sehingga anda akan sanggah dirimu sendiri dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatadak, maka anda tinggalkan apa yang anda inginkan min ajli ta'ati Rasul, dalam rangka taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah unwan, inilah tanda dan ciri lebih mengutamakan cinta Nabi daripada cinta pada diri sendiri. Maka ciri orang yang lebih cinta Nabi daripada dirinya sendiri, ketika dia melakukan satu perbuatan, kemudian ada orang yang mengingatkan, perbuatan anda berlawanan dengan hadis Nabi. Ini hadisnya. Mana yang kita bela? Apakah kita jantan mengatakan, oh ya saya salah, Nabi yang benar? Ataukah kemudian, oh tapi kan gini. Maka kemudian ya, dia kemudian melakukan pembelaan diri. Maka berarti ini bukti kalau dirinya lebih dia cintai daripada Nabi. Oleh karena itu ada penyair yang mengatakan, taksililah wa anta tas'umuhu bahu, engkau durhaka kepada Allah dan engkau mengklaim kalau engkau mencintainya. Hadalah umri fil qiyasi badi'u, sungguh ini kalau pakai analogi, kalau digunakan dengan pertimbangan akal sehat, ini badi'u, satu hal yang aneh. Laukan ahubukan sodikon la atau tahu, karena seandainya cinta pada cinta yang sejati, tentu engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena orang yang mencintai itu taat dengan orang yang taat dengan permintaan orang yang dicintai. Idan, maka jika demikian yukhad, kita ambil faedah dari hadis ini, wajibnya lebih mengutamakan perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada perkataan manusia siapapun dia. Sampai-sampai kita lebih utamakan perkataan Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Demikian juga kita lebih utamakan perkataan Nabi dibandingkan perkataan Imam Mazhab yang empat. Maka jika demikian terhadap Imam Mazhab yang empat, wa mamba'dah, maka orang setelahnya lebih-lebih lagi. Maka kita akan lebih utamakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Ibn Taimiyah, daripada Ibnul Qayyim, daripada Muhammad bin Abdul Wahab, daripada Al-Albani, daripada Ibn Baz dan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa makana lil mu'mini wa mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra, tidaklah layak dan tidaklah boleh bagi seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia kemudian memiliki pilihan yang lain berkaitan dengan urusan mereka. Namun di satu sisi kita punya kewajiban untuk memahami dalil Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Gimana cara membedakan hal ini? Gimana membedakan bahasanya ini pendapat sahabat yang menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga merdut, sehingga tertolak, dan mana yang kemudian kita posisikan ini adalah tafsiran sahabat, ini adalah fahmu sahabat terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat yang lebih paham daripada apa yang Nabi sabdakan daripada kita. Yang jadi masalah kapan? Kapan ini posisi perkataan sahabat kita katakan ini perkataan sahabat menyelisih hadis, mardud, tertolak? Dan kapan kita katakan ini perkataan sahabat, pendapat sahabat, inilah praktek dan pemahaman, kemudian praktek nyata terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka tolak ukurnya adalah ada sahabat yang lain yang menyelisih ataukah tidak. Maka jika ada sahabat yang lain yang menyelisihi, Kita katakan ada di sini ada dua jenis perkataan sahabat, ada perkataan sahabat yang selaras dengan hadis Nabi dan ada yang tidak. Maka perkataan sahabat yang tidak selaras dengan hadis Nabi, inilah yang berlaku padanya kaidah perkataan sahabat sekalipun jika bertentangan dengan hadis Nabi kita tolak. Kemudian yang kedua, tidak kita jumpai sahabat berselisih dalam masalah ini. Tidak kita jumpai sahabat berselisih dalam masalah ini. Enggak ada yang lain, semuanya sejenis. Semua riwayat dari sahabat semuanya sejalan dengan ini. Ya. Maka dalam masalah ini kemudian, namun kita anggap ini tidak sinkron dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini yang kita salahkan kita, yang salahkan adalah kita. Maka di sini berlaku kita wajib memahami hadis berdasarkan pemahaman para sahabat, dan para sahabat lebih mengerti tentang makna hadis daripada kita. Kita tidak kemudian tampil beda menyendiri. Meskipun tidak ada satupun sahabat yang semua sahabat sejalur demikian. Wah, menurut kita hadis Nabi tetap lebih utama. Wah, enggak. Maka ada dua masalah dalam masalah ini. Perkataan sahabat, mazhab sahabat, pendapat sahabat itu tertolak jika menyelisih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi yang lain juga ada kaidah wajibnya memahami hadis berdasarkan pemahaman para sahabat, dan jangan keluar dari pemahaman para sahabat. Dan para sahabat adalah orang yang paling mengerti tentang Islam, paling mengerti tentang apa yang Nabi maksudkan dan apa yang Nabi ajarkan. Nah, kapan masuk kamar A dan kapan masuk kamar B. Nah, maka ini cara untuk kategorisasinya, cara untuk mengelompokkan, cara untuk memetakannya adalah dengan melihat bagaimanakah keadaan di masa para sahabat. Apakah ada perselisihan di antara mereka ataukah mereka semua sejalan. Jika semua mereka sejalan, maka ini kotaknya dan babnya adalah bab pemahaman sahabat terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika mereka berselisih, ada sahabat yang berpendapat demikian dan ada sahabat yang berpendapat demikian, maka yang sejalan dengan hadis kita katakan ini inilah yang sejalan dengan hadis. Yang tidak sejalan dengan hadis itulah di situ kita berlakukan wajibnya mendahulukan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada manusia siapapun termasuk para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Akan tapi jika kita jumpai satu hadis yang diselisih oleh hadis-hadis yang lain yang sahih, atau diselisihi oleh perkataan para ulama dalam artian mayoritas ulama, maka wajib bagi kita untuk tathabut. Wajib bagi kita untuk tathabut, untuk kemudian berpikir dalam-dalam, wata'anni dan pelan-pelan, fil amri dalam membuat kesimpulan. Karena itiba usudut, karena mengikuti yang unik, yu'adilah sudut, maka ini boleh jadi menyebabkan pada kenyelenehan. Oleh karena itu jika Anda jumpai satu hadis yang menyelisihi pendapat mayoritas umat Islam atau menyelisihi hadis-hadis yang lain, yang hadis-hadis tersebut adalah nyata-nyata sahih, kokoh kal jibal bagaikan gunung, firwasihi dalam kokohnya, maka janganlah Anda tergesa-gesa untuk menerimanya. Wajib bagi Anda untuk murojaah, ditelaah ulang, waktu talik fisana, dikaji lebih dalam sanatnya, hatta yatabayyana lakal amr, sehingga jelas baginya duduk perkara sebenarnya. Fa idza tabayyana, maka jika telah jelas bahasanya memang betul-betul sahih, nah baru saat itu tidaklah mengapa dalil yang lebih kuat kita kemudian kerucutkan, kita takhsis dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Idza kana hujatan, jika yang kualitasnya lebih rendah itu tetap bisa menjadi hujjah. Fal muhim, yang penting tathabut, dikaji lebih dalam masalahnya. Dan ini adalah satu kaidah yang sangat manfaat dalam menyikapi banyak pendapat yang muncul akhiran belakangan ini. Namun dan itu pendapat itu ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, kemudian menjadi bahan keributan di tengah-tengah banyak orang. Maka dalam masalah semacam ini wajib mengikuti kaidah ini. Itu kaidah bahasanya satu hadis atau apa yang ini menyelisih kok pendapat jumhur ulama itu tidak seperti itu, maka kita harus kemudian telaah lebih lanjut. Jangan-jangan ini hadisnya sebenarnya adalah hadis yang dhaif, dan kemudian menilainya sahih itu adalah satu hal yang tidak tepat, atau kemudian hadis tersebut adalah hadis yang memang ulama sepakat untuk ijma untuk meninggalkannya. Oleh karena itu maka tidak diamalkan oleh para ulama. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radha anna alhamdulillahi rabbil alamin.